kuchoshwa na bibi kijijini jinsi ya kupenda na mwanamke apigwi na ngumi la upande wa kando tena mapenzi sio rigi nikakubali kushinda nisipofuzwa giraji tushindane lisasi kwa panga mbona nilikuthamini mengi nikakusevia sitosema hadharani wengi wakayasikia siwakunipanda kichwani ukumbuki tulipotokea nakunishusha thamani kipi nilichokosea ingawa kidogo nilichopata nikajinyima uridhike ila ukujali ukanikatiri moyo majirani walinicheka ulipofosi nipike asio siri ili nivunja moyo oh, kisirani ugomvi bila chanzo ni kweli upo moyoni sina budi nilivue pendo ingawa kishingo upande Fosi unipende Ayo laie Kishingo upande Ayo laie Basi bora uende mao Ayo laie Sito sema mapenzi basi Nimeumbwa na moyo Moyo wenye matamanio Na unapenda pia